beban hidupmu. Bila susah datang, engkau tetap tenang, karena Yesus ada dalam hatimu. Tetap bertahan sampai akhirnya, sampai Tuhan datang. Susah datang, engkau tetap tenang.